Dalam ayat dikatakan mengangkat derajat orang yang berilmu lebih tinggi dari orang yang beriman. Apakah orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak berilmu? Ini keliru ya memahami. Ya. Ayatnya kan dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang beriman dulu yang disebut. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, orang yang berilmu itu masuk kepada orang yang beriman. Hanya saja dikhususkan penyebutan karena tingginya apa? Keutamaan mereka. Tapi keimanan itu tidak disebut dia beriman kecuali kalau dia apa? Ikrar membenarkan dan itu dibangun di atas pengetahuan. Itu kan ilmu lagi pembahasannya. Ya. Jadi tidak bertentangan ya.